Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd, فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan beragam dan demikian banyak nikmat kepada kita, di antara nikmat terbesar yang Dia berikan, dianugerahkan kepada kita hamba-hambanya adalah Dia subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk berpegang dengan agamanya. Dan Dia subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingannya kepada kita atau petunjuknya kepada kita bisa mengetahui kebenaran yang kemudian dengan kebenaran itu kita berjalan dan juga mengetahui kesalahan demi kesalahan yang dengan kesalahan tersebut kita bisa meninggalkannya. Dan dari bimbingannya kita pun mengetahui kesalahan yang dengan kesalahan tersebut kita meninggalkannya. Mudah-mudahan nikmat dan karunia ini Allah kekalkan sampai kita kemudian dipertemukan dengannya dalam keadaan Dia ridha dan dalam keadaan Dia menganugerahkan rahmanya kepada kita semuanya, kepada kedua orang tua kita, kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Di malam ini semestinya dan seharusnya kajian yang ada adalah kajian tematik, namun melihat beberapa materi kajian yang telah lewat dan terputus karena terkendala dengan tentunya keadaan dan kondisi atau sesuatu dan lain hal, baik dari sisi pemateri dan tentunya yang lainnya, maka di malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala materi kajian Kitabul Jami' yang tawakuf atau terhenti beberapa waktu yang lalu. Insyaallah ta'ala kita menyambung dengan apa yang telah tentunya dibaca, sehingga mudah-mudahan dalam keterangannya bisa melanjutkan dan mudah-mudahan bisa menyempurnakan kajian kita sampai kita menyelesaikan kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kitabul Jami' tentunya merupakan bahagian dari kitab Bulughul Maram. Dan bahkan merupakan penyempurna dan penutup kitab Bulughul Maram. Dan betapa Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menata, menyusun kitab sampai pada akhirnya yang awalnya adalah kitab Ahkam, baik itu Ahkam Al-Ibadah dan Ahkam kemudian Al-Mu'amalah. Beliau lantas di akhir pembahasan Ahkam tersebut menutup apa yang menyempurnakan agama dan membuat indah agama seseorang setelah dia mengerti hukum-hukum, yaitu dengan membawakan sejumlah riwayat ataupun hadis yang berkaitan dengan akhlak, adab yang seharusnya dan semestinya dijalani seorang muslim, baik itu berkaitan dengan Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala dan berkaitan berhadapan dengan hamba-hamba Allah. Beliau rahimahullahu ta'ala telah mengumpulkan sejumlah riwayat berkaitan dengan masalah tersebut, yang tentunya siapa yang mengkaji ataupun membacanya, dia akan mendapatkan tambahan dan dia akan mendapatkan bekal ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Karena akhlak dan adab, bahkan ilmu yang lebih utama dan pertama, dibawa oleh para penuntut ilmu. Sebelum dia mendalami ilmu-ilmu yang lainnya, karenanya apa yang dikumpulkan oleh beliau dari sejumlah riwayat dan menjadi kajian dan topik kajian kita, mudah-mudahan tentunya membimbing kita semua untuk bisa berakhlak, beradab dengan apa yang dituntut dan apa yang diinginkan oleh agama Allah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipuji oleh Allah dengan akhlak dan adab beliau, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Nabi Allah diketahui dan dikenal memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Sebabnya atau karenanya seorang muslim berkudwa dengan nabinya. Yang siapa saja berkudwa dengan akhlak beliau, adab beliau, karena beliau berakhlak, beradab, dan beliau dipuji oleh Allah dengan akhlak dan adab tersebut, maka niscaya juga dia akan terpuji dan disanjung oleh Allah, dipuji dan disanjung oleh Allah di hadapan hamba-hambanya, dan tentunya apabila seorang dipuji, disanjung oleh Allah, maka hamba-hamba Allah yang lain pun akan memujinya dan menyanjungnya. Karena itu menjadi suatu fakta realita yang kita lihat, bahwa seorang kalau adabnya, akhlaknya baik, di tengah-tengah manusia pasti terpuji, pasti menjadi buah bibir yang baik. Baik itu dia ada di tengah-tengah manusia, sampai pun dia nanti telah tiada. Seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita berkudwa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar memiliki dan bertekad untuk memiliki akhlak dan adab agar menjadi bekal yang baik baginya, sebagaimana telah kita dengarkan dalam banyak majelis. Sebaik-baik kalian nantinya kedudukannya di hari kemudian, dan sedekat-dekat kalian kedudukannya nantinya di hari kemudian, adalah kata Rasulullah, ahsanukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dikatakan akrab manzil atau akrab dekatnya dia dengan kedudukan Rasulullah, ini merupakan suatu keutamaan, keistimewaan. Dan yang mendekatkan dia adalah akhlaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menjadi umat beliau yang berkudwa, bercontoh dengan beliau, dengan akhlak, perilaku, dan budi pekerti seperti yang diajarkan oleh beliau atau dibimbingkan oleh beliau. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah maha baik dan lagi maha dermawan. Terakhir dalam pertemuan kitab disebutkan atau disampaikan kepada kami hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum akhrajahu Muslim. Ini hadis yang terakhir. Bagi dua orang yang saling mencaci, mencela satu dengan yang lain, maka dia akan mendapatkan tentunya sanksi dengan apa yang mereka berdua katakan. Apabila ada dua orang saling mencaci, mencela, maka mereka akan mendapatkan sanksi atau mempertanggungjawabkan apa yang mereka katakan. Dan tentunya tuntutan yang pertama kali diperhadapkan kepada siapa yang memulai, fa'alal badi. Dan bagi orang yang dicaci, boleh dia membalas selama dia tidak melampaui batas. Malam ya'tadil mazlum, selama dia tidak melampaui batas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini tentunya membimbing kita agar tidak mudah mencaci dan memaki. Tidak boleh dan tidak mudah mencaci dan mencela. Karena mencaci dan mencela bukanlah akhlak seorang mukmin. Bukanlah akhlak seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain dan akan kita lewati, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik. Dan memeranginya adalah perbuatan kufur. Kalau dikatakan mencaci, mencela perbuatan fasik, maka ini bukan akhlak seorang muslim dan bukan akhlak seorang mukmin. Karena iman yang sempurna menolak kefasikan. Iman yang sempurna menolak kefasikan. Yang mencaci, mencela adalah orang-orang fasik. Dan yang mencaci dan mencela para munafik. Demikian yang mencaci dan mencela orang-orang kafir. Adapun mukmin, maka lisannya dia jaga. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Bukan hendaknya dia berkata kefasikan, termasuk di dalam kefasikan itu mencaci, mencela sesama muslim atau kepada sesama hamba-hamba Allah. Kemudian dikatakan pula nantinya dalam riwayat yang akan datang, laisal mu'min bil fahis walal badhi. Dalam riwayat, laisal mu'min bit ta'an wala bil la'an walal fahis walal badhi. Mu'min bukanlah seorang yang kalimatnya, omongannya keji dan kotor. Mu'min bukan pula seorang yang lisannya selalu mencaci, melaknat, keji, dan kotor. Tetapi mukmin ketika dia berkata, perkataannya khair, baik. Tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan, atau tidak mencela, tidak menjatuhkan. Itulah mukmin yang menunjukkan sempurnanya imannya. Jadi siapa yang melakukan perbuatan cacian, celaan, maka dia akan mendapatkan sanksi. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Dan ingatlah, tentunya ini adalah ancaman dari Allah lewat lisan nabinya. Yang bisa jadi ancaman ini Allah segerakan di dunia ini. Berapa banyak orang yang disegerakan oleh Allah iqabnya di dunia ini dikarenakan lisannya, dikarenakan omongannya dengan cacian, celaan. Tidak satu, tidak dua, banyak. Karenanya seorang mukmin menjaga lisannya dari mencaci, mencela. Tidak dia lepas lisannya kecuali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Tidak dia lepas lisannya kecuali dengan perkataan baik, perkataan yang menghibur, perkataan yang menyenangkan orang yang mendengarkannya. Menggembirakan bagi orang yang mendengarkannya. Tidak cacian, tidak celaan, tidak laknat. Namun tentunya ketika didapati dua orang saling mencaci, tentunya keduanya tidak langsung ketemu, langsung caci-mencaci. Tetapi ada yang memulai. Ada yang memulai. Tidak mungkin seorang langsung ketemu caci-cacian, maki-makian, atau satu dengan yang lain saling cela-mencela ketemu. Tidak mungkin. Pastinya ada yang memulai. Maka yang memulai inilah padanya ithmun, padanya dosa. Karena itu dikatakan fa'alal badi. Jadi siapa yang saling caci memaki, saling cela mencela di antara kedua belah pihak, maka yang pertama kali baginya dosa karena dia yang memulai. Kalaupun keduanya terancam, tetapi yang pertama kali itu yang menanggung dosa. Adapun yang kedua, maka baginya untuk mengkisos, baginya untuk membalas. Karena seorang yang mendapatkan cacian dan celaan dibenarkan untuk membalas sebagai bentuk qisas. Misal dikatakan kepadanya, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Atau dengan kalimat, semoga Allah qatalakallah, semoga Allah membinasakanmu. Baginya untuk membalas, baginya hak qisas dengan perkataan yang sama, wa anta akhzakallah, wa anta qatalakallah. Ini dibenarkan, hanya saja tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melakukan perbuatan i'tida, suatu yang melampaui batas, dengan menambah kalimat yang lain. Maka apabila dia menambah kalimat yang lain, dia pun akan menanggung beban dosa dari kalimat yang lain tersebut. Dia akan menanggung beban atau dosa dengan mengatakan perkataan yang lain tersebut. Sehingga itu dikatakan dalam riwayat, fa'ala al-badi, dosa bagi yang memulai, malam ya'tadil mazlum, selama tidak melampaui batas kepada yang dizalimi. Atau selama yang dizalimi tidak melampaui batas Malam ya'tadil mazlumu, selama yang zalimi tidak melampaui batas. Selama tidak melampaui batas dengan sekedar membalas. Kalau melampaui batas, maka dia akan mendapatkan dosa dari sikap dan perbuatan melampaui batas. Tadi sudah dicontohkan. Kalau dia mengatakan akhzakallah sama Allah menghinakanmu, maka kita juga bisa menjawab membalas dengan qisas wa anta akhzakallah. Lantas kalau kita menambahkan, kita mengatakan wa anta akhzakallah wa la'anakallah misalnya. Setelah kita katakan akhzaka, lantas kita tambahkan dan engkau mudah-mudahan juga dilaknat oleh Allah. Maka kalimat laknat ini dosa bagi yang mengucapkannya. Karena itu bukan qisas lagi, tapi itu perbuatan melampaui batas. Atau dia mengatakan anta akhzakallah 3 marrat. Dan engkau mudah-mudahan dihinakan oleh Allah bahkan tidak sekali, 3 kali. Ini melebihi. Karena dia cuma mengatakan 1 kali. Kita menambahkan 3 kali bahkan atau 2 kali. Ini melebihi, ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Maka dosa bagi yang melampaui batas. Al-mazlum, yang dizalimi karena dia yang pertama dicaci. Tetapi ketika yang dicaci ini melampaui batas dengan menambah kalimat cacian, tidak hanya sekedar membalas dengan apa yang dia dapatkan, tetapi dia bahkan menambah, maka dia pun tentunya mendapatkan dosa dari apa yang dia katakan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dari keterangan tadi kita telah mendapatkan keterangan agar kita tidak saling caci, tidak saling mencela satu dengan yang lain. Di mana sudah disebutkan ini bukan akhlak seorang mukmin. Tapi akhlak seorang mukmin terhadap satu dengan yang lain saling memuliakan, saling mendoakan. Kalaupun dia berbicara yang baik, yang santun, yang menenangkan dan bisa diterima oleh saudaranya. Inilah mukmin. Karena itu dimasukkan riwayat hadis ini dalam bab tentunya peringatan terhadap akhlak yang jelek. Peringatan terhadap akhlak yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya cacian celaan dari akhlak yang jelek. Namun bagi yang dicaci, kita lanjutkan akadnya. Bagi yang dicaci, kalau dia mau membalas dengan qisas boleh, dan tidak boleh melebihi melampaui batas. Kalau dia ingin memaafkan, dia ingin memaafkan, maka itu lebih utama baginya. Lebih utama baginya. Karena sifat memaafkan itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat naam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukanlah suatu yang wajib memaafkan. Bukanlah suatu yang wajib memaafkan. Namun utama bagi yang mau memaafkan. Karena kalaupun dia menjawab dengan mengkisos sesuai dengan apa yang diperadabkan kepadanya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Misalnya tadi dikatakan akhzakallah atau la'anakallah misalnya. Dia menjawab wa anta la'anakallah, maka yang menjawab ini tidak berdosa. Kecuali dia berlebihan. Sehingga tadi tidak wajib memberikan maaf. Tetapi kalau dia memaafkan, maka itu lebih utama. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang memaafkan, memuliakan hamba-hambanya yang memaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, tentunya kita dapatkan bimbingan dari hadis. Segala perbuatan melampaui batas adalah perkara yang tidak, perkara yang tidak terpuji. Segala yang melampaui batas tidak terpuji. Kalaupun dia di dalam keadaan benar, seperti tadi dia dicela, dia membalas, tapi dia melampaui batas. Dia tadinya benar, tapi dia membalas melampaui batas, juga tidak terpuji. Maka tinggalkanlah perbuatan sifat melampaui batas. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian hadis yang kita dengarkan. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa an abi Sirmata radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dharra muslima dharrahu Allahu, wa man syaqqa muslima syaqqallahu alaihi, akhrajahu Abu Dawud wal والترمذي وحسنه. Dan dari Abi Sirmata radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang memudaratkan, mendatangkan siapa yang memudaratkan, mencelakakan terhadap saudaranya seorang muslim, maka Allah pun akan mencelakakannya, memudaratkannya. Dan siapa yang memberatkan kepada saudaranya seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberatkannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Dan demikian Al-Imam At-Tirmidhi dalam sunannya. Dan Al-Imam At-Tirmidhi mengatakan hadis ini hasan, atau beliau menghasankannya. Tentunya hadis ini beredar padanya kaedah yang agung, dan masih sama dalam pembahasan yang pertama tadi, yaitu berkaitan dengan akhlak yang tercela, yang harus diwaspadai dan diperingatkan agar kita meninggalkannya. Yaitu memudaratkan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, la dharar wa la dirar, tidaklah memudaratkan dan tidak dimudaratkan, tidak mencelakakan dan tidak dicelakakan. Siapapun dia memiliki hak untuk dijaga dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Tidak boleh seorang mencelakakan dirinya, terlebih lagi mencelakakan yang lainnya. Tidak boleh seorang memudaratkan dirinya, terlebih lagi memudaratkan yang lainnya. Karena yang namanya kemudaratan, kalau tadi mencela saja, diberikan sanksi, dimurkai oleh Allah. Maka tentunya, ketika seorang mencelakai saudaranya, memudaratkan saudaranya, dia juga akan mendapatkan hal yang sama, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dalam suratul Ahzab, ayat yang ke-58, orang-orang yang melukai, mencelakakan, mengganggu, memudaratkan kaum mukminin dan kaum mukminat dengan tanpa alasan dan tanpa dosa yang dilakukan seorang mukmin, tanpa ada sebab, maka mereka yang melukai, mereka yang mengganggu, mereka yang mencelakakan, dia akan mendapatkan na'am ithman mubina. Ithman mubina, dosa yang tentunya amat jelas. Juga dia telah memikul sifat buhtan. Yaitu mengadakan atau mengadang-adakan kedustaan, mengadang-adakan tuduhan wallahul musta'an. Apa saja yang dilakukan seseorang, dia akan mendapatkan hasilnya. Terlebih lagi apabila dia peradabkan kepada yang lainnya. Karena itu hadis ini, kalau tadi kita dilarang mencela, tidak boleh kita mencela karena akan mendapatkan sanksi, dan tidak boleh melampaui batas, maka dalam hadis ini secara umum kita dilarang memperhadapkan kemudaratan, memperhadapkan kejelekan, suatu yang melukai, menodai, suatu yang membolimi, saudara kita. Man dharra musliman dharrahullahu wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi wallahu a'lam bissawab. Demikian sekilas apa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kita akan sempurnakan keterangannya pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala, dan mudah-mudahan tentunya apa yang kita dengarkan, apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah, dan ilmu yang membimbing kita untuk merealisasikan, mengamalkan apa yang Allah cintai. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila thamar. Agar ilmu itu bermanfaat, maka ilmu itu perlu diamalkan. Inilah yang kita harapkan. Apa yang kita dekarkan jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada akhlak yang utama, dan menjauhkan kita semua dari akhlak yang tercela, dan menjaga seluruh anggota badan kita dengan penjagaannya, dengan apa-apa yang jelek, apa-apa yang tentunya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan mendengarkan. Sesungguhnya dia innahu waliyuna wal qadir alaina. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.